An-nas, ya, orang-orang dalam masalah hubungan silaturahmi ada tiga kelompok, tiga tingkatan. Ingat Farhan? Yang pertama al-wasil, wasala yasilu, wasiun, yaitu seorang yang menyambung hubungan silaturahmi. Siapa yang wasil sebetulnya? Yang benar-benar wasil, iya, dia terus berupaya menyambung hubungan silaturahmi walaupun diputus hubungannya, walaupun sudah tidak diaku, walaupun diacuhkan, tetap dia berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat. Yang kedua, Abu Ibrahim al-Mukafi, siapa itu? Iya, seorang sekedar membalas hubungannya. Dia punya, iya, 10 kerabat misalnya, yang 5 baik kepada dia, dia baikin. Yang 5 lagi acuh, dia pun acuhkan lagi. Alasannya dia juga acuh, saya juga acuh lagi. Ini namanya Mukafi, hanya sekedar membalas. Nah, tentu yang terjadi yang pertama yang lebih bagus. Yang ketiga, Fikri bengong. Enggak boleh bengong sama anak, bingung jadinya. Al-Qati'. Iya, apa hubungannya? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Ya, tidak akan masuk surga seorang yang memutus hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'. Nah, kemudian ucapan beliau, Ahlussunnah itu ta'afu amman zalamak. Al-afu, memberikan maaf kepada orang lain itu terpuji. Apa syaratnya, Sulaiman? Ngelamun tadi. Pertanyaan ini gak tahu. Ngeliatin siapa? Apa Dana? Sama, jadi temannya Sulaiman. Ah, kapan Bang? Iya, kalau ada islah, memaafkan yang lain itu, nah, terpuji kalau akan mendatangkan kebaikan. Dianya memperbaiki diri. Ya, yang satu menyebabkan orang lain terbunuh, kemudian warasatul mayyit, auliyaul mayyit, keluarga si mayit memaafkan. Kenapa? Karena orang ini memang gak sengaja bunuh. Ya, dia orang yang menjaga diri. Ya, qadrullah masyafa'al, mungkin teledor bawa mobilnya, akhirnya nyenggol, meninggal. Dimaafkan. Yang satu lagi, memang pembunuh. Memang tukang berbuat zalim. Memang dia perusak. Ya, membunuh seorang, dimaafkan, ini gak baik. Karena akan semakin bengis, semakin menjadi-jadi. Iya, orang seperti ini bukan dimaafkan, tapi segera dibawa ke pihak berwajib untuk dihukum. Tidak boleh dimaafkan. Al-afu, yang terpuji itu kalau ada padanya islah, perbaikan. Nah, kalau rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ya'muruna bi birri walidain. Iya, dan ahlu sunnah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Sudah kita bahas, cuman ada catatan sedikit. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dimaksud dengan walidain ini ibu, bapak, dan terus ke atas. Bapak, bapaknya bapak, kakeknya bapak, terus ke atas. Ibu, ibunya ibu, neneknya ibu, terus ke atas. Ini maksudnya walidai. Tapi tentunya yang paling berhak itu adalah orang tua kita langsung. Jadi masuk ke dalam bab biru walidain adalah kakek kita, nenek kita. Iya, kakeknya bapak kita, neneknya bapak kita, demikian ibu. Namun yang paling berhak adalah orang tua langsung, ayah dan ibu kita. Qala kata rahimahullah ta'ala wa silatul arham wa husnil jiwar. Dan ahlu sunnah ya, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Iya. Siapa tetangga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-jar yaqa'u 'ala arba'. Tetangga itu masuk padanya empat kelompok manusia. Yang pertama adalah as-sakinu ma'aka fil bait. Kalimat ajar tetangga itu yang pertama masuk padanya seorang yang tinggal bersamamu di dalam rumah. Ya, tetangga kamar. Ya, teman serumah. Yang kedua, wa yaqa'u 'ala man la saqa baitak. Yang kedua, tetangga juga masuk padanya seorang yang rumahnya menempel langsung dengan rumahmu. Iya, tetangga samping kanan kiri belakang yang langsung menempel rumahnya denganmu. Yang ketiga, tabligh rahimahullahu taala, wa yaqa'u 'ala arba'in daran min kulli janib. Iya, orang yang tinggal di kisaran 40 rumah dari rumahmu. Ya, ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Ini tetangga 40 rumah. Wa yaqa'u juga digunakan kata al-jar itu al-sakin bil balad. Iya. Untuk orang yang tinggal bersama di satu negeri, satu kampung, walaupun lebih dari 40 tetangga. Ya, dengan siapa dia nikah? Dengan tetangga, maksudnya tetangga kampung. Ya, nggak nempel rumahnya lebih dari 40, tapi satu desa atau satu negeri. Ini jar. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat ataupun yang jauh. Bagaimana caranya? Kata Sabdu Ajis Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala dalam syarah wasitiyah di sini, yaitu kata beliau rahimahullah, bi isali duru bil ihsan ilaihim, dengan memberikan berbagai macam kebaikan kepada mereka bertetangga. Bihasabi taqah, berupaya memberikan kebaikan-kebaikan kepada tetangga dengan sebatas kemampuan kita. Apa bentuknya? Contohnya kata beliau, kal hadiah, memberi hadiah. Ya, hadiah itu bisa berupa kue, bisa berupa barang, bisa berupa sayuran, makanan. Iya, dia berikan ke tetangga samit yang jauh yang bisa diberikan berupa hadiah. Qala kata Abdul Rahim Allah, yang ketiga, yang berikutnya juga adalah wassalam. Iya, memberikan salam ketika berjumpa dengan tetangga, lewat rumahnya, bertemu dengannya, salam. Qala kata Abdul Rahim Allah taala, wa talaqatil wajhi inda liqa'ih, juga masuk padanya adalah menampakkan wajah berseri-seri, menampakkan wajah ceria ketika bertemu dengan tetangga. Qala kata Abdul Rahim Allah taala, wa mu'awanatuhu fi ma yahtaju ilaih. Iya, kemudian juga masuk ke dalam bentuk husnul jiwar, berbuat baik tetangga adalah membantunya. Membantunya dalam perkara-perkara yang dia butuhkan. Kalau butuhnya butuh bantuan materi, ya dibantu semampunya. Iya, kalau butuhnya bantuan-bantuan tenaga, dibantu sesuai dengan iya, kesempatan yang ada pada kita untuk membantu. Juga yang terpenting di antara bentuk husnul jiwar adalah waqafu asbabil adza anhu. Ia berupaya mencegah berbagai macam bentuk gangguan yang akan mengganggu tetangga. Iya, jangan sampai mengganggu dengan suaranya, mengganggu dengan iya keributannya, mengganggu dengan iya perbuatan-perbuatan dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min. Iya, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Kalau kata para sahabat, man la yu'min ya Rasulullah, siapa yang kau katakan tidak sempurna imannya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Itu seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguan dia. Sehingga di antara hak dan husnul jiwar adalah berupaya ya mencegah gangguan dari tetangga terhadap tetangga. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, walihsani ila liyatama. Ahlussunnah memerintahkan untuk berwalidain, Ahlussunnah memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi, Ahlussunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, juga Ahlussunnah wal Jamaah itu memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Man huwal yatim? Siapa itu anak yatim? Yaitu man mata abuhu qabla bulughih. Iya, yang ayahnya sudah tiada dalam keadaan dia belum balig. Mahwal ihsan ilal yatama, apa bentuk wujud ihsan kepada anak yatim? Kata Syaikhul Aziz Rashid rahimahullah dalam kitab ini, kata beliau rahimahullahu taala, wal ihsan ilal yatama adalah ri'ayatu ahwalihim. Yang pertama, ri'ayah, memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Iya, yang sudah tidak ada ayahnya, memperhatikan ahwal al-yatam. Yang kedua, wattalattufu bihim. Iya, berlemah lembut kepada mereka. Yang ketiga, wa ikramuhum, memuliakan mereka. Yang keempat, di antara bentuk ihsan kepada anak yatim adalah wasyafaqatu alaihim. Iya, menyayangi mereka. Nah, dan ihsan kepada al-yatama memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Aku bersama seorang yang mengurusi anak yatim itu di surga seperti ini. Dan beliau mesti jajarkan antara iya jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Dalam satu riwayat, kahataini fil jannah, aku dan pengurus yang mengurusi anak yatim, kahataini fil jannah, dan menggandengkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nah, berikutnya juga Rasulullah wal jamaah kata Abdul Rahimahullah, mereka merintahkan untuk berbuat ihsan kepada al-masakin, orang-orang miskin. Wa ya'muruna bi birri walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wa lisani lil yatama wal masakin. Masakin jamak dari miskin, bentuk jamak dari kata miskin. Iya. Kata miskin itu kalau disebut tanpa digandengkan kalimat fakir, ya maka mana sama. Kalau disebut miskin berarti masuk padanya orang fakir. Kalau disebut fakir, ini orang fakir juga maksudnya miskin. Ketika disebutkan satu maka mengandung mana yang lain. Disebut fakir maka maksudnya juga miskin. Disebut miskin berarti maksudnya fakir. Tapi kalau digandengkan, ya harus berbuat baik kepada fakir miskin, maka masing-masing ada maknanya. Ya, orang fakir itu keadaannya lebih kurang daripada orang miskin. Secara istilah, orang fakir itu adalah seorang yang ya, pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan dia. Itu apa? Fakir. Dia punya keluarga, misalnya kalau kebutuhan gak usah setahun lah, kebutuhan sepekannya misalnya 12.000. Iya, paling pemasukan dia dari dagang usaha paling 250.000 atau masih ada 22.000, kurang dari setengah. Iya, memang benar punya kerjaan, memang dia punya jualan, tapi pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan dia. Namanya apa ini? Fakir. Iya. Kalau miskin lebih. Iya, dia punya kebutuhan 5.000 dari kerjanya atau dari usahanya bisa dapat 400.000. Tapi masih kurang. Namanya miskin. Iya, sehingga jangan menyanggah atau jangan ada protes atau ada yang tidak setuju. Itu kan pulang punya kerja, kok dikasih zakat misalnya. Pulang kan punya apa namanya jualan, tapi kok dikasih zakat, kita katakan tadi. Nah, belum tentu dia ghani. Fakir, miskin, ghani. Ini dalam masalah mustahik. Ya, kalau ghani dalam masalah mustahik ya ini orang sudah kebutuhannya sudah tercukupi oleh pemasukan dia. Iya. Ini namanya ghani, enggak berhak dapat zakat. Kalau orang miskin apa? Punya pemasukan tapi pemasukan dia belum cukup, tapi lebih dari setengah. Iya. Kalau fakir, pemasukan dia kurang dari setengah kebutuhan, ini fakir, lebih iya, kurang keadaannya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan iya, untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, tentunya masuk padanya fakir, karena fakir itu seorang yang keadaan lebih kurang daripada orang miskin. Iya, kalimat fakir miskin itu seperti kata Islam iman. Kalau disebutkan Islam saja berarti masuk padanya iman. Kalau disebutkan iman saja masuk padanya Islam. Iya. Apa bentuk wujud berbuat baik kepada orang miskin? Disebutkan Ibnu Taimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau rahimahullah, walisan ilal masakin yakunu bihasabil hal, berbuat baik kepada orang miskin itu sesuai dengan keadaan si miskin, apa yang dibutuhkannya. Maksudnya kata beliau rahimahullahu taala, faidha kana muhtajan ila ta'amin, kalau orang fakir tadi, orang miskin tadi butuh makanan, ya dia tidak ada beras di rumah, tidak ada makanan di rumah, tidak ada sesuatu untuk dia dan keluarga di rumah untuk makanan, maka ihsan kepada orang miskin ini adalah bi an tut'imahu, ihsan ilai, berbuat baik kepada dengan cara memberinya makan. Qala qadabul rahimahullahu ta'ala, wa idza kana muhtajan ila kiswatin, kalau dia butuhnya pakaian, ya, untuk anaknya, ya, untuk dia atau untuk keluarganya, pakaian sudah tidak layak sehingga butuh pakaian, maka ihsan kepada dia adalah bi an taksuahu, kamu memberinya maka apa namanya pakaian. Ihsan kepada dia berbuat dengan memberi pakaian untuknya. Ada yang lain, kata beliau rahimahullah, seorang miskin yang butuh i'tibar, butuh pengakuan. Iya. Merasa dikucilkan, merasa dianaktirikan, merasa diacuhkan, merasa iya, karena kefakirannya, merasa tidak berharga di komunitas yang di masyarakatnya, maka ihsan kepada dia adalah dengan ya'tabiru, ya, dengan memposisikan dia, ya, menampakkan dia itu seorang yang teranggap di masyarakatnya, di komunitasnya. Contohnya kata Abdul Rahimahullah, faida dakhala al majlis yurhibu bihi wajakadimuhu, ya, caranya ketika dia datang ke satu tempat, satu majlis, ya, diberi ucapan selamat datang, oh marhaban, ahlan wa sahlan, kemudian yukadimu, fadal-fadal di depan, sehingga merasa dia diorangkan, merasa dihargai. Nah, demikian kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, li ajli an tarfa'a min wa'aniyat mu'adid, sehingga mentalnya bisa naik, sehingga merasa dirinya pun dihargai oleh orang lain. Ini al-masakin. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wabnis sabil, iya, berbuat baik kepada birrul walidain, silatul arham, silatul jiwar, kemudian merintahkan untuk baik kepada anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil. Ibnu sabil di sini itu berbeda dengan bab zakat. Lebih umum dari sekedar dalam bab zakat yang 8 mustahik asnaf ibnu sabil. Kalau dalam bab zakat, mustahik zakat itu khusus, ibnu sabil adalah orang yang terputus dari safarnya karena kehabisan bekal. Itu memang mana ibnu sabil. Jadi dalam bab ini yang dimaksud ibnu sabil adalah seorang yang sedang dalam perjalanan, sehingga masuk padanya sebagian ulama menyatakan tamu. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa huna al-musafir, seorang yang sedang safar. Maksudnya adalah orang sedang safar. Alladzin qata'a bihi as-safar aw lam yanqati'. Apakah dia kehabisan bekal atau tidak kehabisan bekal? Seorang sedang dalam keadaan safar, yang singgah di tempat kita, iya, bertamu di tempat kita, maka ahlu sunnah menganjurkan untuk berbuat baik kepadanya, ibnu sabil. Sehingga di sini juga disebutkan oleh Syaikhul Hadis Ar-Rasyid rahimahullahu taala, kata beliau, qala ba'dul ulama, al murad bibnis sabil al-dhaif yamurru bik fatukrimuhu wa tuhsin diyafatah. Kata Syaikhul Hadis Ar-Rasyid rahimahullah dalam syarah di sini, sebagian ulama berkata masuk padanya, ini maksudnya ibnu sabil adalah tamu yang melintasi rumahmu, ya maka harus engkau muliakan dan berbuat baik ya di dalam menjamunya. Ini Ibnu Sabi. Iya. Nah, sudah kita tahu hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah." Hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian sekali lagi Ibnu Sabil sini masuk padanya musafir yang sedang kehabisan bekal untuk melanjutkan safar, juga masuk di sini orang yang sedang safar walaupun tidak kehabisan bekal, sehingga masuk padanya kata beliau, kata Sayyidina Rasyid rahimahullah subhanahu wa ta'ala, menyatakan masuk padanya tamu, berbuat baik kepada tamu. Kemudian warifqi bil mamluk, warifqi bil mamluk, yakni memerintahkan untuk berlemah lembut kepada apa yang dimiliki. Mamluk di sini pun umum. Kata Ibnu Utsaimin rahimahallahu taala, masuk padanya adami ataupun bahimah. Ya. Masuk padanya adami yakni hamba sahaya, dan masuk padanya bahimah yakni hewan-hewan peliharaan yang dimiliki. Ya, tidak menyiksanya, tidak ya mendzalimi hewan yang dia miliki sehingga mati. Sehingga Rasul SAW menyatakan, dakhalat imra'atun fi hirratin ay bisabil hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka, dahratil imra'atun nar fi hirrah, dengan sebab kucing. Ya, tidak dia lepas untuk cari makan sendiri, ya, tapi dia pun mengurungi dan bukan tidak memberi makan, menyiksanya. Rifqi bil mamluk, masuk badannya mamluk berupa hamba sahaya manusia, dan masuk badannya hewan-hewan peliharaan. Qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, wa yanhauna, ya, saya ulangi, memerintahkan untuk berbuat kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada dan berbuat lemah lembut kepada apa yang dimiliki. Kemudian wa yanhauna anil fakhri wal khuyala wal baghi wal sitalah ala al khalqi bihaqqin wa bighairi haqq. Dan sebaliknya Ahlus Sunnah melarang dari fakhr. Fakhr itu yakni bersombong dengan nasab. Ya, saya turunan raja, saya turunan ningrat, saya turunan ya, membanggakan moyangnya dalam rangka ya bersombong kepada yang lain. Berkata Sayyid Rasyid rahimahullah, al-fakhr yani al-mubahah bil makarim wal manaqib min hasabin wa nasabin wa ghairi dhalik. Ya, berbangga-bangga dengan kemuliaan, ya, dengan manqabah, ketokohan moyangnya. Nah, tentunya dalam rangka membanggakan diri di hadapan yang lain. Wal khuyala, al khuyala yani sombong. Khuyala ini sombong, tidak tawadhu. Wal baghi, al-baghi yakni aduan ala nas, berbuat semena-mena kepada yang lain. Qala wal istitalah al-halqi, yang gue melarang istitalah. Istitalah itu tinggi hati, dan melarang istitalah. Ahlus Sunnah melarang kita semua tinggi hati, merasa tinggi dari yang lain. Iya, merendahkan yang lain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fadhlallahu 'alaikum.